Dua perikop berturut-turut dari ayat 1 hingga ayat yang ke-11 adalah mengenai hari Sabat. Dan yang perlu diperhatikan oleh pendengar adalah ayat 5 di mana kata Tuhan Yesus kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, sulit sekali untuk memahami mengapa Tuhan Yesus berbuat ini jikalau Anda tidak memahami tentang perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Di mana perjanjian lama adalah satu masa di mana manusia disuruh menyembah Allah secara simbolik. Manusia menyembah Allah secara simbolik. Jadi begini, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah segera menjanjikan juru selamat untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Karena dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun selain dengan penghukuman. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa mereka adalah mengirim juru selamat yang akan dihukumkan untuk menggantikan manusia. Dan untuk itu, Allah berjanji mau kirim juru selamat. Dan kemudian sebelum sang juru selamat dikirim, Allah suruh manusia untuk melakukan ibadah simbolik yang menggambarkan sang juru selamat dan proses penghukumannya, yaitu mengambil seekor domba, dan domba itu ditaruh di atas mesbah, kemudian sambil mengaku salah domba itu disembelih. Nah, inilah ibadah simbolik. Sekali lagi, ini ibadah simbolik yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan oleh manusia sejak Adam dan Hawa sampai yang disimbolkan tiba, yaitu sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang disimbolkan. Oleh sebab itulah Yohanes Pembaptis berseru ketika melihat Tuhan Yesus, dia, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi, nah, sejak ibadah simbolik ini diperintahkan, Allah membangun juga satu ibadah simbolik yang lebih lengkap ketika bangsa Yahudi dibawa keluar dari Mesir sampai di Gunung Sinai. Hukum Taurat diturunkan di situ lengkap dengan paket besarnya, yaitu seluruh rangkaian ibadah simbolik dengan aturan-aturannya segala macam. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seperti ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini adalah simbol dari kita menghormati Allah. Barang siapa yang menghormati Anda, dia tidak menyebut nama kamu secara sembarangan. Kemudian dipilihlah satu hari oleh Tuhan ya, untuk sebagai tanda kita menghormatinya, maka pada hari itu kita harus beristirahat. Sebenarnya ini sekaligus menyatakan hormat kepada Allah, sekaligus demi kebaikan manusia. Karena bekerja terus menerus, manusia akan badannya akan exhausted ya, akan apa, akan ini kecapean gitu ya. Dan manusia perlu istirahat ya. Nah, oleh sebab itulah dipilih hari terakhir ya. Dan itu sebenarnya telah dirancang oleh Allah dalam kemahatauannya ketika dia menciptakan langit dan bumi, katanya 6 hari, kemudian hari yang ketujuh di situ sengaja dikatakan Allah beristirahat ya. Nah, sebenarnya ini dirancang untuk ya, supaya hari ke-6 ini, hari ketujuh ya, itu dipakai sebagai simbolik ya, dari kita menghormati Allah, maka kita menghormati hari itu. Kita menghormati Allah, kita menghormati namanya. Oleh sebab itu diberikan juga namanya yang adalah YHWH. Kalau dikasih huruf hidup menjadi Yehova ya. Nah, ini nama diperlukan karena sehubungan dengan ibadah simbolik. Di dalam kekekalan, sebelum Allah menjadikan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan malaikat, sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah tidak membutuhkan nama. Karena di dalam ketritunggalannya, Allah tidak membutuhkan itu. Nama diberikan kepada manusia untuk memanggilnya sehubungan dengan keperluan manusia untuk memanggil Allah dan menghormatinya. Di dalam kita memanggilnya, menghormatinya, kita memerlukan nama. Kemudian satu lagi hari, yaitu rangkaian hari ketujuh ini. Tuhan jadikan ini sebuah simbol kita menghormatinya. Dan juga Tuhan menjadikan penyakit kusta sebagai simbol kutukan. Dan Tuhan menjadikan binatang seperti babi, yaitu binatang yang berkuku belah dan tidak memamabiak, yang kotor, ya. Tuhan jadikan simbol najis. Ini sekali lagi untuk ibadah simbolik sekaligus untuk kebaikan manusia. Karena binatang itu kotor dan ada banyak hal yang kurang sehat di dalamnya, seperti cacing pita segala macam. Jadi sekaligus dijadikan simbol, ya. Bagaimana bangsa Yahudi diberikan aturan yang sebenarnya sangat protektif terhadap mereka, sekaligus, ya, sangat melindungi mereka, sekaligus, ya, sebagai ibadah simbolik. Seperti misalnya barang siapa yang menyentuh mayat, dia najis sekian hari, ya. Nah, itu maksudnya apa? Itu maksudnya, ya, banyak orang meninggal itu oleh penyakit yang menular. Oleh sebab itu tidak boleh menyentuh mayat, ya. Dan akan najis sekian hari. Nah, ini untuk upacara simbolik sekaligus untuk melindungi manusia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, upacara simbolik ini berhenti sampai kapan? Sampai di mana? Anda lihat di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 16. Mari buka Injil Lukas pasal 16 ayat 16. Ya. Saya membacakannya untuk Anda. Di situ dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ya. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi, ya, termasuk hari Sabatnya itu, berlaku sampai kepada zaman Yohanes, katanya. Sampai Yohanes apa? Sampai Yohanes mati, sampai Yohanes lahir. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 13 dikatakan, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi hingga Yohanes muncul, menunjuk kepada Mesias, maka selesailah sudah tugas dari ibadah simbolik itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu tugas untuk memelihara hari Sabat, tugas untuk memelihara kesucian jasmani, yaitu tidak boleh makan babi, ya, tugas dari semua rangkaian ibadah simbolik selesai, yaitu pada saat Yohanes menunjuk kepada Sang Juru Selamat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sangat sangat bernilai untuk diperhatikan. Teman-teman kita dari gereja tertentu yang sampai hari ini mereka kebaktian hari Sabtu, tidak boleh makan babi dan lain sebagainya, mereka tidak mengerti kebenaran ini, bahwa kitab perjanjian lama itu kita beribadah secara simbolik. Sekarang kita ada di zaman perjanjian baru, ya. Sekarang kita ada di zaman perjanjian baru, kita beribadah secara hakikat. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Oleh sebab itu kita lihat, ya, di sini ibadah hakikat. Kita masuk ke dalam zaman ibadah hakikat. Kita masuk, ya, ke dalam dimana menyembah Tuhan secara hati, bukan lagi secara badan, tapi kita menyembah Tuhan secara hati. Kita bukan menyembah secara jasmani, kita menyembah secara hakikat, ya. Kita menyembah dengan hati kita. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita ada di zaman sekarang beribadah tidak lagi terikat pada waktu, tidak lagi terikat pada tempat, dan tidak lagi terikat pada cara. Karena kita bukan menyembah Tuhan dengan badan kita, kita menyembah Tuhan dengan hati kita. Nah, ini harus dapat difahami dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, ya, membiarkan murid-muridnya memetik gandum, kemudian menggilingnya dengan tangan mereka. Nah, orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, membuat aturan yang aneh-aneh, ya. Bahkan hari Sabat itu menggiling gandum dengan tangan pun tidak boleh. Bahkan yang lebih aneh lagi, Dan yang lebih bersifat menjerat orang adalah masakan pada hari Sabat tidak boleh menyembuhkan orang. Anda bisa bayangkan, ya. Jadi ada orang sakit tidak boleh disembuhkan. Saya tidak mengerti, misalnya kalau ada anggota keluarganya pingsan, apa tidak boleh ditolong begitu? Jadi mereka membuat aturan yang aneh-aneh, yang ya bersifat menjerat, ya. Bahkan karena apa? Karena mereka tidak memahami tujuan dari Tuhan memerintahkan ibadah simbolik itu. Ibadah simbolik itu adalah untuk menghormati Allah. Sebenarnya yang penting itu adalah masalah hati. Tetapi karena mereka tidak mengerti, ya maka ya mereka melakukannya dengan membabi buta, bahkan makin hari makin menjerat. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menyuruh orang yang tangannya tidak bertenaga itu dan bertanya kepada mereka, apakah yang patut dibuat? Menyembuhkan orang dari sakit boleh enggak pada hari Sabat? Ya, dia suruh orang itu ulurkan tangannya dan sembuh. Dan katanya di situ orang-orang yang iri kepadanya, ahli Taurat dan Farisi semuanya langsung mencari cara bagaimana bisa membunuhnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian perikop ayat 12 sampai 16 di situ memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba ya lihat di sini. Dia berdoa semalam-malaman katanya. Nah, mungkin karena membaca inilah maka ada sebagian teman kita yang melakukan acara doa semalam suntuk. Kita jadi terheran-heran, mengapa mereka berdoa semalam suntuk? Ya, kemudian mereka sesudah itu tidur sehari suntuk. Jadi apa manfaatnya doa semalam suntuk itu? Apakah katanya supaya tidak diganggu orang? Tidak diganggu orang ya cukup ruangan tertutup saja kan sudah bisa. Tetapi mengapa perlu semalam suntuk sampai mereka menahan-nahan kantuk misalnya? Apa maksudnya? Yang saya sangat khawatirkan adalah mereka terpengaruh oleh konsep asketikismenya Buddhism, ya. Jadi menyiksa diri supaya menimbulkan belas kasihan di pihak Allah. Nah, kalau demikian itu tidak benar. Lalu mengapa mereka doa semalam suntuk? Mereka bilang ikut Tuhan Yesus. Coba perhatikan, Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman di bukit karena siang hari dia tidak mungkin bisa berdoa dengan tenang. Karena orang datang banyak mengkerumuninya. Dimanapun dia ada, orang datang, ya. Sampai rumahnya pintunya saja tidak bisa dimasuki lagi. Orang mesti lewat atap turunkan orang sakit. Jadi Tuhan Yesus tidak memiliki saat yang tenang untuk berdoa di siang hari. Oleh sebab itu dia berdoa di malam hari. Nah, jikalau Anda siang hari tidak ada waktu untuk berdoa karena Anda sibuk sekali, kemudian Anda berdoa di malam hari, saya angkat jempol untuk Anda, ya. Tetapi bukan berarti doa semalam suntuk kemudian besoknya tidur sehari suntuk. Nah, itu tidak benar, ya. Bukankah kalau begitu lebih baik tidur semalam suntuk biar segar dan besoknya doa sehari suntuk begitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya. Simon yang juga memberi akhirnya habis berdoa dia memilih 12 orang yang disebut rasul, ya. Yaitu nama-nama mereka ada di situ, ya. Petrus, Andreas, ya, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, ya, Yakobus anak Alfeus lagi, Simon yang disebut Zelot, ya. Kemudian Yudas anak Yakobus katanya dan Yudas Iskariot, ya. Nah, nama-nama 12 rasul ini Tuhan memilih 12 rasul. Apa kepentingan Tuhan memilih 12 rasul ini? Adalah untuk menyertainya berjalan bersama-sama untuk menyaksikan segala sesuatu yang diperbuatnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, zaman sekarang ini muncul berbagai kitab yang ceritanya aneh-aneh, ya. Ada baru ada satu saudara dari Bandung SMS saya tanya bagaimana pendapat saya tentang buku yang berjudul Misquoting Jesus, yaitu salah mengutip Yesus. Lalu ceritanya aneh-aneh. Saya membalasnya, saya berkata, orang Kristen yang alkitabiah dan yang mengerti sekali tidak peduli pada buku yang demikian. Mengapa? Dari mana mereka tahu semua itu? Nah, orang-orang yang hidup sudah ribuan tahun sesudah Tuhan Yesus dan lain sebagainya, atau ada kitab yang muncul, ada rasul. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba perhatikan dengan baik-baik ini. Tuhan memilih 12 orang rasul untuk menyertainya, untuk melihat semua yang diperbuatnya. Supaya apa? Jikalau sesudah dia kembali ke sorga, kemudian ada berbagai pernyataan muncul dari segala macam orang tentang dia, dia mau supaya kita tidak mempercayai semua itu. Yang kita boleh percaya adalah yang diterima atau yang dinyatakan oleh 12 rasul ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba perhatikan ya. Jikalau ada buku yang berkata Tuhan Yesus pergi ke India lah, ada buku yang berkata Thomas, ada Injil Thomas yang ceritanya terbalik, jadi begini begitu ya, yang tidak ada pengantarnya, hanya perintah saja. Ya, kemudian ada kitab Injil Yudas lagi yang muncul, yang ceritanya Yudas itu jagoan, jadi justru murid yang lain tidak mau taat kepada Tuhan Yesus, tetapi Yudaslah yang taat sehingga Yudas rela menjualnya. Jadi Yudas itu pahlawan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak boleh mempercayai semua itu. Jadi 12 rasul ini adalah yang dipilih Tuhan secara khusus untuk menceritakan apa yang mereka saksikan dengan mata mereka, dan hanya cerita mereka saja yang kita boleh percaya. Itu keinginan Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu wahyu diturunkan kepada rasul-rasul bukan hanya mereka menyaksikan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun hidup bersama-sama dengan dia, tetapi sesudah Tuhan Yesus kembali ke sorga, Tuhan turunkan wahyu kepada rasul-rasul sehingga mereka bernubuat dan berbahasa lidah dan lain sebagainya. Dan wahyu yang terakhir diturunkan kepada rasul yang terakhir. Rasul yang terakhir itu Rasul Yohanes. Dan wahyu yang terakhir itu diturunkan di Pulau Patmos kepada Rasul Yohanes. Dan sesudah itu, artinya sesudah proses pewahyuan sampai kitab wahyu pasal yang ke-22 ayat 21, maka tidak ada lagi wahyu turun. Ya, tidak ada lagi wahyu turun. Jadi hari ini kita tidak boleh percaya kalau ada orang berkata dia mendapat wahyu. Artinya begini, sesudah peristiwa di Pulau Patmos, sesudah Rasul Yohanes meninggal, maka tidak ada rasul lagi, dan seterusnya kita tidak boleh percaya jikalau ada seseorang mengangkat dirinya rasul, atau jikalau seseorang berkata bahwa dia menerima wahyu dari Allah, kita tidak boleh percaya. Itulah tujuan Tuhan Yesus memilih 12 rasul ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian perikop ayat 17 sampai yang ke-19 memberitahukan bahwa Tuhan Yesus mengajar pergi ke mana-mana, dan sejumlah besar orang berkumpul dari murid-muridnya itu, banyak orang ya katanya. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya. Jadi muridnya rupanya sudah banyak sekali ya, muridnya banyak. Dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem, dari pantai Tirus, yaitu di utara di sana, dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Di sini Tuhan membuktikan bahwa dirinya adalah Mesias dan bahwa dirinya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ya, Tuhan Yesus berkata dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, itu sebuah pernyataan yang sangat dahsyat sekali. Dia Tuhan atas hari Sabat, Tuhan atas semua hari sebenarnya. Dia Tuhan atas alam semesta. Dia bukan hanya Tuhan atas hari Sabat, dan sehingga orang menjamahnya pun menjadi sembuh. Ya. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kembali kita akan melihat Alkitab kita di dalam Lukas pasal 6. Injil Lukas pasal yang ke-6 mulai dari ayat 20 sampai dengan ayat yang terakhir, ayat 49. 20 sampai ayat 49. Silakan Pak Alkitombuku membacanya untuk kita.

rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Oke, mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini adalah rangkaian khotbah di bukit yang kalau di Injil Matius dicatat dari ayat Injil Matius pasal 5 hingga pasal 7. Nah, ucapan berbahagia di sini memang lebih pendek, tetapi yang mau ditekankan oleh Lukas di sini adalah kontrasnya, ya, yaitu ada berbahagia kemudian ada celaka, ya. Dan di Injil Matius semuanya itu berbahagia. Di sini dikatakan, ya, berbahagialah yang lapar dan akan dipuaskan, itu sama dengan di Injil Matius. Kemudian berbahagialah kamu yang miskin, ya, yang lapar dan yang menangis, ya. Kemudian berbahagialah kamu karena anak manusia kamu dibenci, nama kamu disinonimkan dengan sesuatu yang jahat mungkin, ya. Orang menyebut nama kamu saja sudah alergi begitu, ya. Nah, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab katanya sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Jadi kalau kamu dibenci, ya, kamu oleh karena nama Tuhan, kamu ini posisi kamu hampir sama dengan nabi, karena nabi juga pernah diperlakukan demikian. Nah, kemudian mulai 24 di sini celaka katanya, ya. Jadi dia buat kontras, ya, Injil Lukas ini. Celakalah katanya orang yang kaya, ya, karena sudah menikmati kekayaan di bumi ini. Ya, kalau kita berkata, bagaimana dengan orang kaya yang mengasihi Tuhan? Oh ya, orang kaya yang mengasihi Tuhan akan memakai kekayaannya itu untuk, ya, pekerjaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu orang kaya yang mengasihi Tuhan itu sebenarnya dia tidak akan kaya-kaya gimana, ya. Karena apa? Karena pekerjaan Tuhan begitu banyak, begitu memerlukan dana. Bagaimana mungkin dia misalnya menumpuk uang sampai berpuluh-puluh miliar di bank gitu dan nganggur gitu, ya. Sementara pekerjaan Tuhan itu begitu luas dan begitu banyak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seperti kita ini pelayanan pemberitaan Injil melalui radio, ini memerlukan dana yang sangat besar sekali, ya. Memerlukan dana yang sangat besar. Terus terang saya tiap pagi menyampaikan through the Bible ini tidak dibayar, ya, tidak dibayar. Saya tidak mencari uang melalui mengajarkan firman Tuhan, ya. Tetapi untuk menjalankan radio ini, ya, untuk listrik, untuk segala macam ini biayanya besar sekali, ya. Kemarin ini karena gangguan listrik yang padam kemudian nyala lagi sehingga menyebabkan ini mesinnya rusak, ya, akhirnya kita mesti mendatangkan teknisi untuk memperbaikinya dan lain sebagainya, habis uang dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan pelayanan di radio ini mahal sekali harganya. Dan nah, jikalau ada orang yang diberkati oleh Tuhan, ya, bagaimana dia bisa menutup mata terhadap kebutuhan ini dan menumpuk kekayaan misalnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa di sini dikatakan celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Terus celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar, ya. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita. Nah, orang kenyang, tertawa segala macam, mungkin dia tidak memahami apa yang akan datang, ya. Jadi kemudian celakalah kamu jikalau semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Di bagian bahagia, kalau kita dicela karena nama Tuhan, kita berbahagia karena kita sama dengan nabi-nabi yang benar itu. Dan di bagian yang celaka ini katanya, celakalah kita jikalau orang memuji kita karena kita sama dengan nabi palsu yang dipuji-puji itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, overall artinya secara keseluruhan, sebenarnya ini adalah khotbah di bukit mempersiapkan orang Yahudi akan kedatangan Mesias, yang jikalau mereka sambut Yesus sebagai Mesias yang sedang menyampaikan ini, maka mereka akan menghadapi penganiayaan dari pemerintahan Romawi yang sedang menjajah mereka selama 7 tahun, sebagaimana sudah dinubuatkan di dalam kitab Daniel pasal 9. Jadi selama 7 tahun mereka akan dianiaya oleh bangsa Romawi. Nah, sebenarnya khotbah di bukit ini adalah suatu persiapan bagi bangsa Yahudi untuk 7 tahun penderitaan itu. Jadi 7 tahun penderitaan itu mereka mesti sabar, mereka mesti tahan, karena sesudah 7 tahun masa penderitaan mereka akan masuk ke dalam kerajaan Daud yang dijanjikan. Tetapi sayangnya mereka tidak menyambut Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian khotbah di bukit ini berlanjut, ya, yaitu mengenai aturan-aturan yang Tuhan mau supaya orang Yahudi fahami di dalam mempersiapkan diri mereka untuk menjadi warga kerajaan 1000 tahun atau warga kerajaan Daud. Maka persiapannya adalah, kita lihat katanya di sini, yaitu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, ini yang perlu mereka fahami di dalam memasuki masa penganiayaan atau masa kesusahan 7 tahun tribulation itu. Maka mereka tidak boleh membalas kejahatan orang atas mereka. Kalau membalas, mereka sama-sama penjahat begitu. Jadi kemudian dia berkata bahwa jikalau orang tempeleng pipi kananmu, ya, maka kasihlah pipimu yang lain, ya toh. Jadi tidak boleh membalas, ya, tidak boleh membalas. Mengapa? Karena percaya bahwa dalam waktu tidak lama lagi Allah pencipta langit dan bumi pasti akan membalaskan. Nah, secara keseluruhan bahkan sampai hari ini orang Kristen memang tidak boleh membalas kejahatan, ya, tidak boleh membalas kejahatan katanya. Dan setiap orang yang meminta kepadamu diberikan katanya. Jadi jangan balas kejahatan, sebagaimana yang kamu kehendaki supaya perbuat itu padamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Dan orang Kristen harus hidup sedemikian rupa, memiliki tingkat moral yang sangat tinggi. Lalu ada yang bertanya, nah kalau orang Kristen tidak boleh membalas kejahatan, bagaimana kita akan dijahatin terus dong? Sebenarnya mengapa Tuhan mendirikan negara? Mengapa Tuhan mau ada pemerintah duniawi, pemerintah manusia di muka bumi ini? Adalah untuk menegakkan keadilan. Nah, fungsi pemerintah yang paling utama, tolong dengar baik-baik, yang paling utama adalah untuk menegakkan keadilan. Jadi kalau saya dipukul orang, ya, maka saya tidak boleh membalas orang itu. Saya laporkan kepada polisi, polisilah yang akan menangkapnya dan polisilah yang akan menyerahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan akan menuntut dia di pengadilan, hakim yang memutuskan dia dihukum berapa lama. Jadi kalau saya pribadi, saya memaafkannya, tidak ada masalah. Nah, Kalau saudara saya dibunuh, saya tidak boleh pergi ambil parang kejar dia kemudian saya bunuh kembali. Tidak, ya. Saya memaafkannya secara pribadi. Tetapi sekalipun saya memaafkannya secara pribadi, negara tidak boleh memaafkannya. Karena negara punya tujuan didirikan adalah untuk menegakkan keadilan, supaya orang lain yang membunuh orang pikir-pikir lagi berulang kali, karena hukuman pasti akan dijatuhkan oleh negara. Jadi hukuman bukan dijatuhkan oleh saya, bukan saya membalas kejahatan, saya memaafkannya. Tapi negara yang menangkapnya, negara yang menuntutnya di pengadilan, dan negara yang menghukumnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya Tuhan mendirikan negara di muka bumi ini. Di dalam surat Roma, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang 13 dikatakan di situ, ya, kita harus menghormati pemerintah, dan pemerintah yang layak dihormati adalah pemerintah yang menegakkan keadilan, pemerintah yang sungguh-sungguh melindungi rakyat yang lemah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau sebuah pemerintah, ya, jikalau sebuah negara tidak lagi menegakkan keadilan, tidak lagi membela orang yang lemah, maka fungsi atau tujuan negara itu berdiri di hadapan Allah, finish. Ya. Oleh sebab itu, ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu berdoa kepada negara di mana kita ada. Ya, kita perlu berdoa. Ya, supaya apa? Negara, pemerintah, orang-orang yang memimpin sadar akan fungsinya. Mereka menegakkan keadilan seadil-adilnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, penghukuman yang adil itu apa? Orang yang membunuh orang dia kehilangan hak hidupnya karena dia sudah membunuh orang. Mereka yang ini LSM yang HAM, saya pernah nonton di televisi, mereka berkata tidak boleh hukuman mati karena hak hidup itu hak asasi manusia. Ya, kita tahu ya. Tetapi barang siapa yang tidak menghargai hak hidup orang lain, yang mencabut hak hidup orang lain, dia tidak memiliki lagi hak hidup untuk dirinya. Tetapi bukan kita yang pergi banyak, ya bukan. Tapi negara punya tugas. Itulah tujuannya Allah mendirikan negara. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen Alkitabiah mendukung hukuman mati. Tetapi sekali lagi ya, itu pengadilannya harus benar, ya. Pengadilannya harus benar dan harus punya cukup bukti, bukan atas dasar misalnya diskriminatif, atas dasar dari agamanya lah segala macam, itu tidak boleh, ya. Itu betul-betul harus bersifat adil seadil-adilnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kemudian di perikop ayat 37 sampai dengan ayat 42, di situ ada tentang menghakimi, katanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan menghakimi. Nah, banyak orang Kristen memakai ayat ini untuk berkata, jangan bilang orang lain salah, katanya. Ini salah memakai ayat ini, ya. Orang Kristen harus menilai segala sesuatu, ya. Orang rohani menilai segala sesuatu. Menilai itu sama dengan menghakimi. Kata bahasa Yunani-nya itu sama, ya. Yaitu menghakimi, menilai. Nah, memang kalau kita berani menilai orang, kita harus siap untuk menilai orang. Nah, ini maksud Tuhan. Jadi janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Nah, kalau kamu tidak mau menghakimi orang, kamu tidak akan dihakimi. Ini yang menurut patokan diri kita sendiri. Tetapi orang Kristen disuruh oleh Tuhan untuk menilai melalui firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dihadapi oleh orang Kristen, justru kita harus menilainya, dan menilainya berdasarkan Alkitab. Dengan kata lain, segala sesuatu yang kita temui, kita harus hakimi. Tapi bukan menghakimi menurut perasaan kita, tidak boleh menghakimi menurut pengalaman kita, tidak boleh menghakimi menurut keinginan kita. Kita harus menghakiminya menurut standar Alkitab. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita menilai segala sesuatu, dan kita harus menilai segala sesuatu. Kita menilai segala sesuatu berdasarkan Alkitab. Ya, berdasarkan Alkitab. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kita lihat, ya. Katanya ini kalau kita mengampuni orang, maka kita akan diampuni juga. Ya, ini sebuah takaran yang sangat pas, katanya. Bahkan yang digoncang-goncang, dipadatkan, ya. Dan dengan takaran itu kita mengukur orang, maka kita juga akan diukur pakai takaran itu, katanya. Nah, Yesus mengatakan suatu perumpamaan, ya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah kedua-duanya akan jatuh ke dalam lubang? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang buta menuntun orang buta, orang yang tidak mengerti menuntun orang yang lain yang tidak mengerti, sama-sama tidak mengerti. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita keluar mengajar orang kebenaran firman Tuhan, marilah kita belajar, marilah kita merendahkan hati kita, masuk sekolah teologi, ya, benar-benar belajar, bukan kursus 1-2 bulan, dan hanya karena pintar nyanyi, hanya karena apa, karena terkenal dan lain sebagainya, ya, hanya karena untuk gembar-gembor sesuatu, langsung mengajar orang, akhirnya, ini Anda bisa bayangkan, ya. Orang tidak belajar, ya. Mengapa hari ini, ya, banyak kekristenan yang keislam-islaman, ya? Karena banyak teman kita yang muslim yang menjadi Kristen, mereka tidak sempat diajar. Sudah pergi ke sana kemari bersaksi, dibawa orang ke sana kemari untuk bersaksi. Akhirnya lama-lama bukan cuma bersaksi, khotbah dia. Padahal dia belum mengerti apa-apa. Ya, jelas akhirnya kekristenan jadi keislam-islaman? Mengapa kekristenan jadi kebudha-budhaan gitu? Ya, karena ada banyak ya teman kita yang dari Buddhis menjadi Kristen. Mereka tidak ditertibkan dengan diajar terlebih dahulu, ya, diajar. Nah, tetapi mereka dimanfaatkan, dibawa ke sana kemari untuk bersaksi. Ya, awalnya bersaksi, lama-lama akhirnya berkhotbah, dan mereka tidak pernah belajar apa-apa. Mengapa kekristenan jadi mistik-mistikan gitu? Ya, karena apa? Karena ada dukun lah, ada apalah, ya, ada mereka itu apa katanya paranormal lah segala macam yang menjadi Kristen. Ya, saya pakai istilah menjadi Kristen, belum tentu bertobat dan sungguh-sungguh percaya, menjadi Kristen. Nah, dan tidak rela diajar, duduk dengan tenang diajar dalam waktu yang cukup, melainkan mereka dimanfaatkan untuk ya dibawa ke sana kemari untuk bersaksi. Awalnya bersaksi, ya, lama-lama ya meningkat menjadi berkhotbah. Jadi sementara mereka tidak mengerti apa-apa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah akhirnya menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan ini. Katanya, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Ya, betul. Betul Tuhan, ya. Orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari, ya, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjadi orang melek, orang celik, yang menuntun orang, supaya orang-orang yang kita tuntun tidak kita bawa jatuh ke dalam lubang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kita lihat di sini katanya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Ya pasti, ya. Dan katanya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Itu bagi yang nilainya bagus, ya, dan bagi yang belajar dengan baik, nah akan sama, ya toh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, katanya, sementara ada balok di matamu sendiri? Jadi keluarkan dulu balok di matamu, baru engkau bisa membuka atau melepaskan selumbar di mata saudaramu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus selalu melihat diri kita. Orang Kristen yang baik itu selalu di dalam surat Timotius, Rasul Paulus kepada Timotius dikatakan, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, katanya, ya, awasilah ajaranmu, bayangkan, ya, di sini, ya, di 1 Timotius pasal 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Jadi orang Kristen harus selalu mengawasi dirinya, mengawasi tingkah lakunya, ya, mengawasi jalan hidupnya, langkah-langkah hidupnya. Apakah kita sudah hidup berhati-hati? Apakah kita sungguh menjaga moral kita? Moral kita. Tadi malam saya baru khotbah di jemaat kami, ya, bahwa ya gereja akan bisa menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran adalah kalau doktrinnya benar. Kalau doktrinnya itu sesuai dengan Alkitab. Kalau gereja doktrinnya tidak sesuai dengan Alkitab, gereja bukan menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja akan menjadi tiang penopang dan dasar kesesatan. Kalau pengajaran doktrinalnya salah. Nah, kemudian yang kedua adalah jikalau pengajarannya atau doktrinnya benar sesuai dengan Alkitab, maka pasti akan disertai dengan tingkat moral yang tinggi. Segala sesuatu yang benar diikutin dengan tingkat moral yang tinggi. Jadi tidak mungkin sesuatu itu benar lalu disertai dengan moral yang amburadul, ya, tidak mungkin. Nah, pengajaran yang benar ditunjang oleh moral yang tinggi, sedangkan moral yang tinggi ditunjang lagi oleh segala sesuatu yang teratur, rapi, ya, pelaksanaannya rapi, bukan kacau balau, ya. Jadi gereja yang benar pengajarannya, ya, orang-orangnya moralnya tinggi, dan kemudian di dalam gereja itu juga ada kerapian, ada keteraturan. Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya, ya, oleh sebab itu kita harus memeriksa diri kita supaya kita tetap tahu bahwa pengajaran kita benar. Bolehkah orang Kristen yakin pengajarannya benar? Bolehkah pengkhotbah yakin pengajaran yang paling benar? Harus. Kalau sambil saya mengajar kepada Anda, sambil saya sendiri yakin pengajaran saya mungkin salah gitu, itu kan konyol namanya. Dan berarti saya munafik. Saya tahu pengajaran saya bukan yang benar, melainkan yang salah, terus saya ajarkan kepada Anda. Tiap-tiap orang harus meyakini pengajarannya benar sebelum ada orang lain meyakinkan bahwa pengajarannya salah, yang punya orang itu lebih benar gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya harus yakin pengajaran saya benar sampai ada orang lain yang berhasil meyakinkan saya bahwa pengajaran saya salah. Nah, itu yang wajarnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi kita harus selalu mengawasi ajaran kita sesuai enggak dengan Alkitab. Ya, jadi harus ada ayat-ayat Alkitab yang menunjangnya. Kemudian perikop ayat 43 sampai dengan ayat 45, yaitu mengenai pohon dan buahnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang salah menafsirkan ini. Mereka menafsirkan pohon dengan buahnya itu yang menunjukkan pohon itu baik, itu buahnya banyak. Bukan, bukan kuantitas, tapi kualitasnya. Jadi buahnya baik atau tidak, itulah tadi saya katakan bahwa kalau pengajarannya benar, maka moralnya pasti harus baik, maka harus tinggi, orangnya harus sangat sopan, tidak memakai kekerasan. Nah, itu menunjukkan pengajarannya dari Allah yang Maha Kudus. Jadi pohon itu buahnya harus ini, mutu buahnya tinggi, bukan banyaknya. Apa gunanya Anda mempunyai garam berkarung-karung, bahkan bertonton, tapi yang tidak ada asinnya rasanya sama sekali? Tidak ada gunanya. Lebih baik kita punya garam satu tukuk, tapi betul-betul asin. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, punya mantap. Ya, pengajarannya benar dan menghasilkan moral yang tinggi dan segala sesuatu hidup yang teratur. Kemudian ayat perikop dari ayat 46 sampai yang terakhir di sini 49 mengenai dua macam dasar. Orang yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh mencamkannya dan menyimpannya ke dalam hati, menjalankannya dalam hidup, bagaikan orang yang membangun rumah. Memang membangun hidup ini seperti orang membangun rumah. Di manakah fondasinya? Ya, kita letakkan ke atas pasir yang bisa hanyut setiap saat, atau kita menggali sedalam-dalamnya, katanya. Menggali Alkitab sedalam-dalamnya dan membangun iman kita, membangun kehidupan kita di situ, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang kokoh kuat. Dasar gereja kita adalah kuat dan iman kekristenan kita kuat karena didasarkan atas pengajaran Tuhan Yesus. Sebaliknya, yang katanya orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, itu adalah orang yang katanya mendengarkan perkataan tetapi tidak melakukannya, tidak mencamkannya, menganggap sepele, dan ya, sehingga orang itu diumpamakan seperti dasar yang goyah, ya. Jadi tidak ada dasar sama sekali, bahkan sehingga hidupnya bisa hanyut ke sana, hanyut ke sini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah pembahasan Alkitab kita terhadap Injil Lukas pasal yang ke-6 ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pimpinan-Mu, Roh Kudus yang Kau tempatkan ke dalam hati kami, memimpin kami untuk memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya tiap-tiap hari hidup kami dituntun oleh firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya yakin jikalau Anda mendapat berkat melalui penguraian firman Tuhan dari Injil Matius sampai kitab Wahyu setiap pagi, Anda pasti ingin orang lain juga menikmatinya. Sisikanlah waktu, usahlah sedikit, SMS teman Anda, kasih tahu di RBK AM 828. Kalau radio yang tidak pakai AM, biasanya pakai MW 828. Dan Anda kasih tahu dia bisa belajar Alkitab dari Injil Matius sampai Wahyu.